sini ku termenung memikirkan dirimu. Jalani hari biru bersama versi kecil dirimu. Yang ku pikir tak ada, takkan ku tukar dengan apapun di dunia. Ku coba jalani dan ku coba.